Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah satu risalah yang judulnya soal menjawab qabla fikr waqi' karya al-alamah al-muhadis al-syeikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan di antara hal yang wajib untuk diingatkan dalam kesempatan ini bahwasanya macam-macam aneka ragam fikih yang al-matlubah yang diperintahkan min jumlatil muslimin kepada kaum muslimin laisa faqat, tidak hanya fikih madhhab yang telah dikenal dan telah dipelajari oleh kaum muslimin, atau fikih ini yang tanabbaha ilaihi, yang perhatian dengannya dan yang menabbaha alaihi, mengingatkan pentingnya ba'du syabab du'at, sebagian para dai yang mereka adalah para pemuda-pemuda, yaitu maksudnya fikul waqi'. Maka kata Al-Albani, fikih yang wajib dikuasai oleh kaum muslimin itu bukan hanya fikih madhab, bukan hanya juga fikih waqi. Dengan pengertian yang kemarin telah beliau sampaikan, namun ada fikih-fikih yang lain. Haitsu inna anwa'al fiqhi, di mana macam-macam fikih yang wajib atas kaum muslimin untuk melaksanakannya, walau kana kifayah, meskipun hukumnya adalah wajib kifayah, alal aqal minimalnya, akbar min dzalika kullihi, lebih luas daripada itu semua, lebih luas daripada sekedar dua fikih yang beliau sebutkan. Wa awsat, dan lebih luas lingkarannya, daerahnya. Maka di antara fikih yang wajib dipelajari misalnya adalah fikul kitab wa fikul sunnah, fikih dan kandungan, mempelajari kandungan Al-Quran dan kandungan Sunnah. Ada juga fikul lughah, memahami dan menguasai bahasa Arab. Fikih sunan al-kauniyah, demikian juga beliau katakan di antara hal yang penting dipelajari, dikuasai oleh kaum muslimin, fikih tentang sunnah kauniyah, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, maka itu berkenaan dengan berarti apa? Ilmu sosial. Kata dengan ilmu sosial, ya, bagaimanakah sunnatullah di dunia manusia? Ya, kapan satu bangsa itu akan rusak? Gimana proses rusaknya satu bangsa? Dari zaman ke zaman itu punya kemiripan dan punya kesamaan. Nah, hal-hal semacam ini perlu dipelajari, perlu dikaji. Wa fiqhul khilaf, bagaimanakah fikih dalam masalah berselisih? Gimanakah adab, etika, norma dalam perselisihan? Apa macam-macam perselisihan? Bagaimanakah menyikapi perselisihan? Dan semacam itu dari ilmu-ilmu yang serupa dan mirip dengannya. Dan berkenaan dengan fikih khilaf, maka ini satu hal yang sangat-sangat urgen di kalangan para penuntut ilmu, karena kita jumpai ada sikap-sikap yang tidak proporsional dalam masalah menyikapi perselisihan disebabkan tidak belajar fikih khilaf, tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana perselisihan yang diakui sebagai perselisihan dan mana yang tidak. Ada orang yang punya kaidah semua perselisihan tidak dianggap, semua perselisihan itu tidak dianggap keberadaannya. Yang teranggap adalah apa yang saya pilih, apa yang saya kuatkan. Selain itu adalah kesesatan, selain itu adalah penyimpangan. Maka dia maunya hitam dan putih, tidak ada kemudian uang yang di situ abu-abu. Ya ini orang abu-abu dalam artian siapa yang menganggap itu kuat ya silahkan, siapa yang menganggap yang kuat dalam pendapat itu silahkan, siapa yang menganggap itu pendapat yang lemah juga silahkan. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus sama dengan kita di ruang abu-abu ini. Tidak, sebagian orang tidak mengenal hal semacam itu. Semua yang tidak sesuai dengan perkataan apa yang dia pelajari, perkataan dari perkataan ustadznya atau ulama atau syekh yang jadi rujukannya, maka itu penyimpangan. Ini disebabkan karena tidak belajar fiqhul silah. Maka ini diantara ilmu yang perlu disebarluaskan, terutama di kalangan para penuntut ilmu. Wahadi anwa' min al-fiqh dan fikih macam-macam fikih ini secara umum tidak kurang penting dari dua jenis fikih yang telah disebutkan. Fikih-fikih di atas tidak kurang kalah pentingnya dengan fikih madhab dan fikih waqi'. Baik itu adalah fikih yang telah dikenal dengan sebutan ilmu fikih atau fikih waqi' yang kita sedang idah menjelaskan idahil kaul, menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Wa ma'adhalika kulihi fa'innana lanara manyunabiyu ala anwa'il fiqhi hadihi. Meskipun demikian, kami tidaklah melihat adanya orang yang mengingatkan macam-macam fikih ini atau sekedar mengisyaratkannya, terutama fikih kitab sunnah yang merupakan pokok dari macam-macam fikih ini dan asasnya. Yang fikih ini yang seandainya ada yang mengatakan hukumnya wajib ain, tentu tidaklah jauh, karena demikian besar kebutuhan kaum muslimin kepadanya dan sangat syadidul luzumihi lahum, dan sangat wajibnya ini bagi mereka. Wabirami min dalika, meskipun demikian, kami tidaklah mendengar adanya orang yang menggembar-gemborkannya. Wa yuqa'id manhajahu. Tidak pula kami jumpai ada orang yang meletakkan kaidah. Yuqa'id itu membuat kaidah. Taqa'id itu membuat kaidah. Manhajahu, bagaimanakah metodologinya dan menyibukkan para pemuda dengannya dan mendidik mereka dengannya, dengan fikir kitab sunnah. Kemudian poin selanjutnya berkenaan dengan masalah fikir kitab sunnah, maka kami menginginkan metodologi yang jelas, bukan hanya sekedar kuat-kuat. Nah, betul. Katsirun walhamdulillah, banyak orang yang berbicara tentang Quran dan sunnah di zaman ini atau mengisyaratkan keduanya. Dan banyak yang bicara tentang kembali kepada Quran dan sunnah. Walakin alwajibakan, tapi yang wajib yang kami inginkan, laisa faqat, bukan hanya tulisan di sana, ceramah di sini. Yang kami inginkan adalah menjadikan kembali kepada kitab dan sunnah sebagai itar al-am, sebagai bingkai umum, kerangka umum untuk mengkaji dan membahas semua masalah, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan hendaknya kembali pada Quran dan sunnah, mengacu pada Quran dan sunnah, atau jalan Quran dan sunnah adalah syiar wadithar lidakwah, luar dan dalamnya dakwah. Dithar ini masalah pakaian, ya, pakaian luar dan pakaian dalam. Ini artinya luar dan dalamnya dakwah. itu isinya adalah semangat untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Dengan bahasa lain, bad'an wa inti'ahan, awal dan akhirnya dakwah itu adalah Quran dan Sunnah. Wabitali, maka pada gilirannya hendaknya pola pikir objek dakwah dari para pemuda atau yang lain itu muhasalah, memiliki taksil, memiliki landasan wafqa, sesuai dengan jalan yang penting ini, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah, yang tidak ada kebaikan bagi umat ini kecuali dengan menggunakan hal ini dan berjalan di atas jalan ini. Falabudda, maka tidak boleh tidak ilan jika demikian, min ayakuna hunaka ulama, adanya ulama-ulama di setiap macam-macam fikih di atas. Maka perlu ada ulama yang pakar fikih khilaf, ada perlu pakar fikih sunan kauniyah, yang ini mempelajari sejarah untuk kemudian diambil kaidah-kaidah dari pengalaman sejarah, mengkaji sejarah secara komprehensif, kemudian mengambil fawaid-fawaid dari perjalanan manusia dari zaman ke zaman. Ada perlu ada yang pakar ya fikih lughah, ada pakar fikih kitab sunnah. Berarti demikian juga ada pakar fikih waqi', lebih khas atau utama fikih kitab sunnah, dengan pakar yang menguasai kaidah-kaidah yang jelas dan kaidah-kaidah yang jelas. Dan kemarin telah didefinisikan apa itu fikih waqi', yaitu adalah mengetahui mayahumul muslimin, apa yang menjadi urusan kaum muslimin, apa yang merisaukan kaum muslimin secara umum berkaitan dengan masalah keadaan mereka dan tipu daya musuh terhadap mereka, dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin dari bahaya musuh dan mengajak mereka bangkit untuk berjuang menghadapi dan memperbaiki, menghadapi musuh dan memperbaiki keadaan kaum muslimin. Maka juga perlu ada orang yang ada tim atau orang yang menggodok masalah ini, mempelajari masalah ini kemudian menggodoknya, ya. Ada kemudian tim intelektual yang memang memang menekuni hal ini, ya. Kalau di tempat kita namanya boleh jadi namanya lembaga-lembaga penelitian yang memang fokus menangani masalah-masalah ini. Dan inkisam haul, perpecahan terbelahnya manusia seputar fikir waqi'. Akan tetapi kami mendengar dan kami menyaksikan fatwa qatathirun nasabab muslim, banyak pemuda muslim yang terjumus dalam hais bais. Hais bais artinya ngomong yang tidak karuan. Terkait dengan jenis ilmu ini yang baru saja diisyaratkan penamaannya dengan penamaan fikir waqi', maka beliau saksikan anak-anak muda terpecah, atau banyak anak muda yang asal ngomong dalam masalah fikir waqi'. Fangkos sama kismain, lalu mereka pun terpecah jadi dua kelompok, dua bagian, dan sorum, dan jadilah dengan sangat disayangkan dua kelompok. Haitsu inna qad ghala al-ba'du bi hadzal amr, sebagian kelompok itu hulu ekstrim dalam masalah fikih waqi', dan sebagian yang lain itu taksir, itu meremehkan fikih waqi'. Idan id inna katara, karena anda lihat dan anda dengar ada orang yang yufakhim, membesar-besarkan masalah fikih waqi' dan meletakkannya di level yang sangat tinggi. Fauqa martabatihi, di atas level sebenarnya secara ilmiah yang benar. Apa itu? Mereka menginginkan agar semua ulama syariat itu harus juga menjadi ulama dalam apa yang mereka sebut dengan fikul waqi'. Maka mereka menuntut bahwasanya semua ulama, semua penuntut ilmu itu harus baca Quran, harus ini, tidak hanya ngertinya cuma dalil, ngertinya cuma kitab kuning, Arab gundul, namun semuanya juga harus sibuk, ya, semuanya harus sibuk mengikuti perkembangan berita di sana dan di sini. Semuanya harus kemudian punya wawasan yang bagus tentang keadaan di sana dan di sini. Tidak boleh cuma global-global saja, tidak boleh. Semuanya, semua penuntut ilmu harus sibuk di bidang ini. Itu yang sudah katakan hulu dalam masalah fiqhul waqi. Kama anna aqsa aidan hasilun fihi. Sebagaimana kebalikannya juga terjadi pada di tengah-tengah mereka para pemuda. Faqad awhamu as-sami'in, maka sejumlah dai itu mengesankan kepada para pendengarnya dan orang-orang yang berkeliling di sekelilingnya, bahwasannya semua orang yang mengetahui realita dunia Islam, maka dia adalah pakar Quran dan Sunnah, dan dia adalah orang yang berada di atas manhajus salafus saleh. Wa hadza laysa bilazim, padahal ini tidak mesti, kama wadhahi, sebagaimana telah diketahui. Boleh jadi dia adalah seorang pengembang berita sehingga demikian pakar tentang berita ini dan itu. Kalau mau tanya kemudian intisari berita minggu ini dan bulan ini, ya, tanya kepada dia, dia akan memberikan data yang lengkap. Namun ya penguasaannya terhadap Quran dan Sunnah lemah. Itu satu hal ya. Kita menunjukkan tidak mesti. Tidak mesti orang yang faham berita kejadian di sana dan di sini itu adalah pakar saya. Al-kamalu azizun fal wajibu ta'awunu. Dan poin selanjutnya, sempurna itu satu hal yang berat, satu hal yang sulit, maka yang wajib adalah ta'awun, tolong menolong dan kerjasama. Maka telah disampaikan adanya orang atau sekelompok orang yang menguasai fiqhul waqi' boleh akui satu hal yang wajib. Satu hal yang wajib. Perlu kaum muslimin itu ada beberapa orang atau beberapa orang lembaga atau apa namanya yang menggodok berbagai permasalahan kaum muslimin, kemudian kemudian menganalisisnya, kemudian dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak tertentu terkait apa yang mesti dilakukan. Itu satu hal yang beliau katakan penting, satu hal beliau katakan penting, bahkan satu hal yang disampaikan fardu ain. Perlu ada fardu ain atas adanya orang yang bergerak di bidang ini. Maka kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa nahnu la natasawwar, kami tidaklah bisa membayangkan adanya seorang yang sempurna dengan seluruh makna dari pengertian sempurna. Artinya adanya seorang yang menguasai semua ilmu-ilmu yang saya telah sebutkan di atas. Ya, fikih madhab, kemudian fikih khilaf, fikih lughah, fikih kitab sunnah, fikih sunan kauniyah. Wasabakal kalam alaiha, yang telah baru saja telah lewat pembicaraan tentangnya. Karena adanya orang yang menguasai semuanya satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Fal wajib idan, maka yang jika demikian jadi kewajiban adalah tolong menolong dan kerjasama orang-orang yang menekuni tafarahu, yang konsentrasi untuk mengetahui realita umat Islam dan apa yang yuhaqqu diddaha, dan apa yang kemudian dan makar diddaha terhadap umat Islam. Perlu kerjasama dengan ulama pakar Quran dan Sunnah yang berada di atas jalan salafus ummah. Fahaulah, maka mereka para pakar fiqhul waqi' memberikan dan menyerahkan tasawuf, gambaran dan ide-ide mereka, sedangkan mereka para ulama pakar syariat menjelaskan dalam waqi' tersebut apa hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Qaim ala dan hukum tersebut tegak di atas dalil yang benar dan hujah yang bersinar. Ya, maka beliau katakan idealnya itu kerjasama. Ada kerjasama ya. Tidaklah kemudian ulama pakar syariat harus dituntut berubah menjadi pengamat berita dan pengamat politik. Ya, tidak harus dituntut demikian. Kerjasama saja. Ya, kalau ada kemudian permasalahan penting berkenaan dengan umat, maka yang menguasai realita jangan ngambil keputusan tanpa ya, tanpa menimba saran-saran ya, ulama syariat. Dan tentu ulama syariat tidak boleh berbicara tentang realita kecuali dia setelah tahu bagaimanakah keadaan senyatanya dan realita sesungguhnya. Amma ayusbi al-mutakalam fil fikil waqi. Adapun ketika orang yang berbicara dalam fikih waqi, itu yusbih jadilah dia dalam pikiran para pendengarnya wahidan minal ulama, dianggap sebagai ulama dan mufti, bukan karena faktor apapun kecuali karena dia pintar bicara tentang fikil waqi. Fa adama la yukam lahu bi wajhin naswab, maka tidaklah ya, maka anggapan semacam ini tidaklah bisa diberi satupun sisi kebenaran, tidaklah bisa divonis ya, punya unsur satu unsur dari kebenaran. It yutakhadhu kalamu, kemudian perkataan orang yang dianggap alim fikir waqi itu dijadikan sebagai sandaran guna membantah fatwa para ulama. Kemudian dibatalkanlah dengan perkataan ahli fikih waqi ini ijtihad dan hukum para ulama. Ini satu hal tidak benar. Khata'ul alimi la yusqituhu, keliruan orang ulama itu tidaklah menggugurkan kehormatan beliau dan keulamaan beliau. Wa minan muhim bayanu, dan di antara hal yang penting untuk dijelaskan dalam kesempatan ini, bahasanya qad yukhti, terkadang ada satu ulama yang keliru dalam vonisnya dan hukumnya atas satu masalah tertentu. Dan ini adalah masalah waqi'iyah berkenaan dengan realita. Dan ini adalah perkara yang dulu pernah terjadi, wayahdus, dan akan dan terus akan terjadi adanya orang yang keliru dalam menilai realita. Akan tetapi apakah ini menjatuhkan nilai sang ulama atau ulama ini atau ulama itu? Kemudian ini menyebabkan orang-orang yang menyelisih si ulama kemudian melabeli si ulama dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Layak justru yang tidak boleh perkataan tersebut dibawakan dan ditujukan kepada sang ulama. Kama yukal masalah misalnya dikatakan waqil, dan realita telah menunjukkan kalau ada yang mengatakan ini adalah ahli syariat namun tidak ahli realita. Maka ketika ada ulama yang keliru dalam, anggap saja ada ulama yang keliru dalam menilai realita, maka tidak boleh itu kemudian menjatuhkan kekeliruannya itu menjadi sebab kita menghina beliau. Kalau itu keliru, kita akui keliru. Namun kemudian menjatuhkannya, menjatuhkan kehormatannya, mungkin tidak benar. Akhirnya ketika ada ulama yang punya fatwa dalam masalah realita yang kurang tepat, kemudian dikomentari, ini faqih syariat, dan waqti, dan realitanya sudah ada yang ngomong demikian. Ini faqih dalam masalah syariat, namun tidak ngerti realita. Fahadhi kismatun tukhalifu syar'a al-waqi. Maka ini ucapan semacam ini adalah, maka orang-orang semacam dan sekelompok orang yang menyelisih syariat dan realita. Fakalamuhum al-musar ilaihi, maka perkataan mereka yang baru saja disebutkan, ini ahli syariat namun tidak paham realita, maka perkataan ini seluruhnya seakan-akan mengesankan kalau perkataan tersebut mewajibkan kepada ulama Quran dan Sunnah ayakun aidan, harus juga mengetahui ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, An-Nudum Askariyah, sistem kemiliteran, kemudian cara penggunaan senjata-senjata modern dan semacam itu. Maka kemudian celahan di atas, ini ahli syariat namun tidak ahli realita, ini punya kesan berarti ulama, ya, para penuntut ilmu yang belajar Quran dan Sunnah itu juga harus jadi pengamat militer, harus jadi pengamat ekonomi dan seterusnya. Dan aku tidaklah punya prasangka adanya orang yang berakal yang bisa membayangkan terkumpulnya semua ilmu dan pengetahuan di atas di dada seseorang. Mahmakan alimat sepintar apapun dia dan sesempurna apapun orangnya. Dan mungkin dia Quran dan Sunnahnya, penguasaan kitabnya jagoan. Di Quran dan Sunnah saja ada fikih, ada bundar usul fikih, dia usuli, faqihi, macam-macam. Namun habis itu juga pengamat militer dan pengamat ekonomi jempolan. Tidak bisa dibayang. Dan tuntutan untuk agar menuntut orang itu agar sempurna itu kesan tidak langsung dari kalimat di atas, kalimat ejaan di atas. Ini ahli Quran dan ahli syariat namun tidak ahli realita. Oleh karena itu maka orang yang punya komentar semacam itu dia menyelisih syariat dan menyelisih realita. Menyelisih realita artinya tidak ada orang yang bisa mengumpulkan semua ini. Menyelisih syariat dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tidak wajib atas setiap orang, tidak wajib atas setiap ulama syariat. Khata'ul jahli bil waqi', kesalahan karena ketidaktahuan terhadap realita. Nih, tadi ada orang yang gulu, tadi dibahas tentang orang yang gulu tentang masalah fikil waqi'. Semua penuntut ilmu itu dan dituntut untuk jadi wartawan. Semua kemudian penggiat pengajian itu juga harus jadi wartawan dan analis berita. Maka ini hulu terhadap hulu sikap berlebihan terhadap realita. Namun ada juga yang taksir, yang hulu terhadap fikil waqi' ini keliru, yang taksir juga keliru. Kalau waqad samina, dan kami juga mendengar adanya sejumlah orang yang mengatakan mayahmuna nahnu an na'rif hadzal waqi'. Kami tidaklah menggubris, kami tidak peduli tahu realita. Pokoknya ngaji. Itu mau sana ada banjir, ya tidak perlu kemudian bikin donasi. Pokoknya pengajian, ngaji dan ngaji, dan tidak pakai selingan, kan bisa selingan. Untuk kemudian juga perhatian dengan kaum muslimin yang lain yang butuh bantuan, butuh sokongan. Maka ada orang mengatakan mayur, tidaklah kemudian jadi perhatian kami an-na'rif adal waqi', untuk mengetahui realita. Mau ada musibah, mau ada bencana, mau ada perang, mau ada ini, pokoknya ngaji. Ini juga enggak benar. Karena tentu kemudian ada amal soleh, kemudian infak, ada amal sedekah, ada amal soleh qunut nazilah dan sebagainya, itu berkaitan dengan realita. Fa'ada in waqa'a, maka kalimat semacam ini jika terjadi ada benar kalau yang ngomong seperti itu, khata'an aidan, ini juga satu hal yang keliru. Orang yang tidak peduli dengan berita dan realita, namun berita yang dimaksudkan adalah berita yang realita, bukan berita-berita hoax dan isu. Nah, orang yang tidak peduli dengan berita yang memang realita, ini juga satu hal yang keliru, kata Al-Albani. Orang yang ngaji-ngaji itu bukan berarti harus kemudian pengajian terus. Dah harus tidak, dan demikian. Dan tutup mata dengan realita. Dan tidak tahu sampai-sampai tetangga, berita tetangganya juga tidak tahu. Kalau tetangganya ada yang sakit, itu kan berita juga ya. Tetangganya yang sakit, tetangganya ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Maka masa bodoh dengan berita dan keadaan sekeliling itu juga satu yang tidak benar. Fal adl al-yuqal, maka sikap yang adil, sikap yang tepat, berkenaan dengan berita, berkenaan dengan mengetahui realita, kita katakan labuta likulli ilmin, setiap ilmu labuta harus ada orang yang mengetahuinya dan takhasus padanya. Ya, maka siapa yang kemudian jadi mutakhasis pengamat ekonomi, ya perlu ada yang menjadi pengamat ekonomi, ada yang pengamat militer, ada yang lainnya. Nah, namun hendaknya ya ta'awanuna, masing-masing ilmu itu ada, hendaknya ada spesialisnya. Ilmu agama juga ada spesialisnya. Bahkan dalam ilmu agama tuh masih nanti ada spesialis masing-masing. Ada spesialis di tafsir, ada spesialis di fikih, ada spesialis di hadis. Ya. Meskipun tentu tidak diragukan kalau orang itu bisa spesialis di beberapa bidang ilmu, satu hal yang bagus bagaimana para ulama terdahulu, Ibnu Katsir ya, di samping beliau spesialis tafsir, juga spesialis sejarah, juga spesialis hadis misalnya, dan yang lainnya. Maka hendaknya masing-masing spesialis ini tolong menolong di antara mereka ta'awun dan islamian, dengan ta'awun yang islami penuh dengan persaudaraan dan ketulusan, tidak ada hizbiyah padanya dan tidak ada fanatisme di dalamnya. Tidak ada kemudian sektarian, hizbiyah, sektarian pandangan mengunggulkan kelompok-kelompok tertentu tanpa juga fanatisme. Dalam rangka mewujudkan maslahat umat Islam, maka yang diinginkan adalah maslahat untuk seluruh umat Islam. Wa iqamah, dan menegakkan apa yang syuduhu dikatakan dan diharapkan setiap muslim, yaitu adanya masyarakat islami dan penerapan syariat Allah di muka bumi. Maka semua ilmu-ilmu di atas wajib kifai atas ya, wajib kifayah ala majmu' ulama'il muslimin, atas ulama kaum muslimin secara kelompok, bukan atas setiap personnya, namun secara kelompok. Walaysa minal wajib bisyai', dan tidaklah wajib sedikit pun mengumpulkan ilmu-ilmu di atas dikumpulkan oleh satu person. Lebih-lebih lagi hal tersebut mustahil secara realita. Ya, maka contohnya, maka tidak boleh bagi dokter Aisyawir untuk membolehkan ahyana terkadang melakukan amaliyah jirohiyah, operasi muayyanah tertentu, kecuali setelah minta tolong dengan pendapat ulama faqih tentang Quran dan Sunnah, tentang Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipahami sesuai dengan manhajus salafus saleh. Maka untuk operasi tertentu dia harus bertanya terlebih dahulu, bagaimanakah hukum operasi plastik? Ini boleh tidak yang kerut saya jadikan kenceng kemudian dan sebagainya, atau kemudian operasi kelamin, ini ada laki-laki ingin jadi perempuan. Maka maka dokter, kata beliau, untuk operasi-operasi tertentu, operasi-operasi tertentu, boleh tidak katakan semua operasi, muayyanah operasi-operasi tertentu, sebelum operasi dia harus konsultasi dengan ahli syariah. Boleh enggak cari duit di bidang operasi ini? Dapat duit karenanya atau melakukannya? Itmina sa'ab, karena satu hal yang sulit, jika tidak kami katakan mustahil, ada seorang dokter yang mutamakin, yang kokoh ilmunya, arifan aidan, juga menguasai Quran, tabib yang mutamakin, dia di dunia kedokteran mutamakin, kokoh ilmunya dalam dunia kedokteran, namun di sisi yang lain juga arifan bil kitab wa sunnah, mengetahui Quran dan sunnah, dan mutamakin dan kokoh dalam pemahaman terhadap Quran dan sunnah, dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Quran dan sunnah. Itu satu hal yang sulit untuk tidak mengatakan mustahil. Ya, biasanya kokoh di satu, maka yang lain cuma tahu, namun tidak kokoh di situ. Yang kokoh di ilmu kedokteran dan betul-betul spesialisnya, ya, maka ya boleh jadi dia kenal Quran dan Sunnah, namun sampai detail-detailnya umumnya tidak. Oleh karena itu maka yang benar harusnya tolong menolong, kerjasama. Tidak hendak arogan dan sombong dengan ilmunya masing-masing. At-taqid penegasan itu wajibnya kerjasama. Lidzalika, oleh karena itu maka tidak boleh tidak harus ada tolong menolong, kerjasama dalam rangka mengamalkan firman Allah Rabbul Alamin dalam kitabnya, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam rangka kerjasama dalam kebaikan dan takwa, jangan melakukan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Maka dengan hal itu tersebut akan terwujudlah maslahat yang diharapkan didapatkan oleh umat Islam. Wahadin masalah, dan masalah ini adalah minal ibadah hati bimakan, satu hal yang aksiomatis. Jadi dalam masalah ini adalah satu hal yang aksiomatis, bisa ditangkap dan diterima oleh setiap orang. Apa itu yang aksiomatis? Fa'inan muslim, maka seorang muslim hampir-hampir tidak bisa membayangkan ada ulama yang faqih tentang Quran dan Sunnah, thumma huwa ma'adhalik, dan di samping itu dia juga dokter jempolan. Thumma huwa ma'adhalik, kemudian di samping itu dia juga mengetahui sebagaimana yang diistilahkan oleh banyak orang hari ini, fikul waqih. Namun dia juga analis ekonomi dan politik yang canggih. Maka ini satu hal yang hampir-hampir tidak bisa dibayangkan adanya manusia sempurna semacam ini. Karena kaidahnya adalah itbiqadril istighalihi bihadzal ilmi yastaghilu andakal ilmi. Karena berbanding lurus dengan sibuknya orang dengan satu ilmu, dia tersibukan. Tersibukan dalam artian kurang menguasai ilmu yang itu. Wa bi qadri ihtimamihi bidzalika al-ilmu yansarifu an hadzal ilm. Dan berbanding lurus dengan perhatiannya terhadap satu ilmu, terbelokkan dia dari ilmu yang lain, wa hadza dan seterusnya. Dan tidaklah mungkin sempurna sebagaimana yang baru saja aku sebutkan terwujud kecuali dengan tolong menolong semua pihak masing-masing dalam spesialisasinya, tolong menolong bersama yang lain. Wabidzalika, maka dengan hal tersebut, wabi, maka dan hanya dengan hal tersebut akan terwujudlah maqasidus syariah, maksud yang dimaksudkan oleh syariat atas setiap kaum muslimin. Dan selamatlah kaum muslimin dari kerugian yang nyata, sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin di surat Al-Asr. Ya, maka beliau katakan setelah dia sampaikan bahasanya hulu terhadap fikir waqih tidak benar, sikap kemudian tidak mau tahu berita juga tidak benar. Yang benar lo katakan ya perlu memang ada ahlinya, namun tidak semua. Tidak semua harus sibuk di situ. Tidak semua harus jadi wartawan dan analis ekonomi dan politik. Ya. Tidak harus semua di situ. Ada yang tekun di situ tidak apa-apa. Ada yang tekun di situ, kata beliau, berarti tidak apa-apa. Namun hendaknya kerjasama. Jangan sombong dengan ilmu yang masing-masing ilmu yang ditekuni. Al-ghulu fi ma labuda minhu, sikap berlebihan dalam perkara yang harus. Akan tetapi yang kami perhatikan dan kami dan telah kami perhatikan dan kami perhatikan analil atif hamasiyah, sesungguhnya perasaan semangat al-jamihah yang tidak terkendali, alatilah hududalah yang tidak memiliki batas, itu memiliki dampak negatif yang banyak. Minha, di antara dampak negatif semangat yang tidak terkendali adalah minha al-ghulu, sikap berlebihan dalam perkara yang tidak boleh tidak dari darinya. Labuda minhu, dalam perkara yang seharusnya tidak hulu, yang tidak boleh tidak harusnya tidak hulu. bukan labuda labuda minhu. Idul wajib karena yang wajib, yang tidak boleh tidak, yang seharusnya, yang namanya kewajiban atau kewajiban yang tidak boleh tidak harus ada, itu terbagi menjadi dua macam. Kewajiban itu ada dua macam. Ada fardu ain, inilah yang wajib atas setiap muslim. Ada fardu kifayah, inilah kewajiban yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian gugur dari yang lain. Maka tidak boleh kita jadikan, kita tempatkan fardu kifayah sebagaimana fardu ain, sama dalam hukumnya. Walau anna naqulna, seandainya kami katakan tanazulan karena mengalah, aslinya sebenarnya tidak sepakat, namun tanazulan dalam rangka untuk mengalah, maka tanazulan dalam rangka mengalah kami katakan wajib atas setiap penuntut ilmu as-sa'idin. Wallah alam bapak naik makna as-sa'idin di sini artinya naik. Mungkin maknanya adalah para penuntut ilmu yang cukup bagus ilmunya. Maka seandainya kami dalam rangka mengalah kami katakan wajib atas setiap para penuntut ilmu yang sudah tekun belajar ilmu, hendaknya mereka mengetahui fikr waqi'. Seandainya kami terima hukumnya wajib ain atas setiap penuntut ilmu, fala yumkin, maka tidaklah mungkin kita mutlakkan perkataan ini, kita sampaikan perkataan ini kepada para ulama kaum muslimin yang senior, para ulama besar kaum muslimin. Padahal lebih-lebih lagi kita wajibkan kepada para penuntut ilmu untuk kita wajibkan untuk mengetahui realita. Wa may yatarattab, dan apa yang jadi dampak dari pengetahuan ini berupa fikih, yu'ti li kulli halatin hukmaha, dan diberikan di masing-masing keadaan realita tersebut hukumnya masing-masing. Maka seandainya kita mengalah bahasanya fikir waqi' itu hukumnya satu hal yang fardu ain, beranikah kita katakan dan layakkah kita katakan kepada para ulama-ulama tua, ini juga dia harus jadi pengamat militer, politik dan ekonomi. Para ulama-ulama sepuh, apakah kemudian kita tuntut juga seperti itu? Enggak kan? Kalau jika untuk ulama yang betul-betul ulama dan mereka yang betul-betul ulama biasanya umurnya sudah memang tua, ya itu saja tidak mungkin kita katakan demikian. Wajib baginya untuk jadi belajar politik, ekonomi dan seterusnya. Maka lebih-lebih lagi tidak mungkin kita wajibkan atas para penuntut ilmu. Maka inti diantara kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari perkataan beliau, ya, semangat yang tidak terkendali itu pasti punya dampak negatif. Diantara dampak negatifnya, bahkan dampak negatif yang pokok adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan yang tidak pada tempatnya. Layuka fikul waqi', ya, fikir waqi' bukanlah satu hal yang mungkar. Wakadzalika, demikian juga tidak diperbolehkan dalam kondisi ini ada satupun penuntut ilmu yang mengingkari pentingnya fikir waqi'. Karena tidaklah mungkin kita bisa sampai mewujudkan sesuatu yang hilang yang diharapkan dengan seluruh kesepakatan kaum muslimin. Apa itu? Yang hilang yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, terbebas dari penjajahan orang kafir pada negeri-negeri Islam, atau minimalnya pada sebagian negeri Islam. Kita tidak mungkin bisa membebaskan kaum muslimin yang masih dalam keadaan terjajah kecuali kita mengetahui ma yata'amaru nabihi, konspirasi yang dibuat oleh orang kafir dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh orang kafir, supaya kita bisa waspada dan bisa mengingatkan supaya mereka tidak terus-menerus istikmar melakukan penjajahan dan perbudakan pada dunia Islam. Ya, maka mengatakan tidak perlu tahu berita dan tidak perlu tahu makar-makar orang kafir, ini satu yang tidak benar. Ya, atau kita punya kewajiban menolong saudara-saudara kita yang dalam kondisi terjajah, misalnya ketika masih ada penjajahan atas negeri-negeri Islam dan orang kafir, nah, tidak mungkin ini bisa bebas dari penjajahan, penjajahan secara militer dan yang lain. Ini tidaklah mungkin kita bisa terbebas darinya kecuali tahu tipu daya konspirasi mereka. Non jangan apa-apa semuanya konspirasi. Dan konspirasi itu menjadi frame berpikir, lihat apa, oh ini konspirasi, ini lihat apa, ini langsung konspirasi. Ini orang terkena penyakit konspirasi. Wa'atala ikunu juz'un kabirun minhu, dan bagian yang besar dari usaha untuk terbebas dari penjajahan itu tidak akan terwujud kecuali dengan mendidik para pemuda muslim dengan pendidikan yang baik dari sisi akidah, keilmuan, dan manhajiyah, metodologi dalam beragama yang tegak di atas asas tasfiyah, membersihkan Islam dari berbagai macam syawaib campuran yang melekat padanya, dan dibangun di atas kaidah tarbiyah, yaitu pendidikan di atas Islam yang telah dijernihkan, yaitu Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada hati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mengingkari manfaat mengetahui konspirasi orang kafir dan berita keadaan kaum muslimin, dan itu adalah fikir waqi', ini juga satu hal yang tidak benar. Namun hulu terhadap fikir waqi' juga satu hal yang keliru. Maka ini keliru dan ini juga tidak benar. Sikap yang benar adalah proporsional. Itu semuanya penting bagi kaum muslimin. Perlu ada yang spesialis di bidangnya, boleh jadi itu person atau tim, dan perlu adanya kerjasama. Dan perlu ada kerjasama dan tidak menyombongkan masing-masing ilmu, pemilik ilmu tidak sombong dengan ilmunya masing-masing. Kemudian antara ulama dan penguasa, di antara perkara yang wajib sepatutnya kita bahas di sini, bahasanya orang yang mampu untuk membawa umat ini untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, yang bisa membawa umat ini untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban fardhu ain atau kifayah, bukanlah para penceramah yang bersemangat, bukan pula ahli fikih teori, namun yang bisa membawa umat kepada kewajiban agar melaksanakan kewajiban adalah para penguasa yang di tangannya lah kekuasaan, watanfir, dan kewenangan untuk melakukan eksekusi. Dialah yang punya kewenangan untuk mengurai dan mengikat, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Walai su'aitan, dan mereka juga bukanlah orang-orang yang para pemuda yang semangat, atau aktivis atau emisional, atau para da'i-da'i yang emisional. Ya, mereka ini tidak ada di tangan mereka hilun wala rabtun, menguai tidak pula mengikat, menganalisis tidak pula otoritas untuk menyimpulkan. Maka menjadi kewajiban para penceramah, para ulama, para dai untuk mendidik kaum muslimin untuk menerima hukum Islam dan pasrah dengan hukum Islam. Kemudian mengajak para penguasa, tentu dakwah itu bilatihi ahsan lilatihi akhwan, dengan cara yang lebih baik untuk menuju sesuatu yang lebih lurus dan lebih baik. Ya, dan mendakwai para penguasa ila yasta'inu bil fuqaha, agar memanfaatkan para ulama fikih dan para ulama al-akhtilafi ilmihim, dengan berbagai macam ilmu mereka dan beragamnya pemahaman mereka. Ada yang menguasai fikih Quran dan Sunnah, ada yang menguasai fikih lughah, fikih Sunan Kauniyah, dan fikih realita, dan ilmu-ilmu yang lain yang minat muhimat yang penting. Kemudian ikmalan minhum lil mabda'il Islamil adzim, dan mereka mengamalkan satu prinsip Islam yang penting, yaitu prinsip surah. Yaumaidzin, maka pada hari itu maka akan teraturlah segala urusan dan gembiralah orang-orang beriman dengan datangnya pertolongan Allah. Fa in aradu fa ma arsalnaka 'alaihim hafiza, namun jika mereka menolak maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pengawas bagi mereka mereka. Maka yang membawa kaum muslimin untuk menegakkan berbagai macam kewajiban agama, yang punya otoritas dan yang bisa secara letak adalah penguasa, yang punya tentara, yang punya pengadilan, itu yang bisa memaksa dan membawa, menggiring masyarakat kepada ketaatan kepada aturan-aturan Allah. Bukan penceramah, bukan ahli fikih teoritis yang cuma biasa bisa ngomong harusnya demikian-demikian, pencuri harusnya dipotong tangannya. Siapa yang bisa memotong? Penguasa. Oleh karena itu maka beliau sampaikan kewajiban ulama para penuntut ilmu mendidik kaum muslimin di akar bawah, di akar rumput, untuk menerima hukum Islam pasal dengan hukum Islam. Kalau secara umum semua atau hampir sebagian besar masyarakatnya sudah demikian keadaannya, nanti mendakwai penguasanya gampang. Ini permintaan akar rumput dan keinginan rakyat bawah. Kemudian diharapkan kemudian penguasa ini merangkul semua ahli di bidangnya untuk kemudian melakukan musyawarah untuk bisa sejalan kemudian untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan illa sebab kehinaan kaum muslimin. Dan tidak boleh tidak min bayan, di sini akan dijelaskan perkara penting sekali yang dilalaikan oleh banyak orang. Aku katakan, bukanlah sebab tetapnya kaum muslimin dalam keadaan mereka yaitu hina dan diperbudak orang-orang kafir, sampai-sampai juga diperbudak oleh Yahudi. Yahudi memperbudak dan menjajah sebagian negeri Islam yaitu Palestina. Maka bukanlah sebab kehinaannya adalah ketidaktahuan banyak para ulama terhadap fikih waqi'. Bukan pula karena para ulama tidak mengetahui adamil wukuf waqofa ala, artinya mengetahui rencana-rencana orang kafir, konspirasi mereka dan konspirasi mereka sebagaimana anggapan sebagian orang. Nah, ada orang punya anggapan kaum muslimin itu hina karena ulama'nya tidak tahu fikih waqi'. Maka kemudian diantara kesalahan sebagian da'i, walidhalika, oleh karena itu aku berpandangan bahasanya perhatian dengan fikih waqi', dengan perhatian yang za'i dan berlebihan, di mana fikih waqi' itu dijadikan sebagai jalan para dai dan para pemuda, mereka mendidik objek dakwahnya dan para objek dakwah terdidik badannya dengan anggapan kalau itu jalan keselamatan, adalah khata'un zahir, kesalahan yang sangat nyata, ghalatun wadihun, kekeliruan yang sangat jelas. Itu tidak benar. Sebab keinginan kaum muslim itu karena tidak tahu fikih waqi'. Yang ini, yang asumsi ini yang menjadikan sebagian para dai mendidik murid-muridnya agar sibuk dengan fikih waqi', karena dikira itulah jalan penyelamatan umat. Al-amru alladzi la yakhtalifu fihi, perkara yang tidak diperselisihkan di antara para ulama fikih, meskipun tidaklah diperselisihkan oleh dua ulama fikih, dan dua kambing tidak akan saling tanduk menanduk karenanya, bahasanya illah asasiyah, sebab mendasar untuk kehinaan yang menimpa kaum muslimin, yang kehinaan itu bagaikan kalau dianggap sebagai pelana yang hatta itu diturunkan dari rihal, dari unta-unta kaum muslim, dari unta-untanya. Maka seandainya kehinaan itu bagaikan pelana, maka pelana diturunkan dari untanya berarti kemudian menimpa dan terjatuh, kemudian berada di bawah. Maka terjemah bebasnya, maka illah asasiyah, penyebab mendasar kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Ini kalau mulai terlap atau di situ menurunkan rihal itu pelana unta. Sebabnya adalah kebodohan kaum muslimin, ketidaktahuan kaum muslimin terhadap Islam yang Allah turunkan pada nabi hatinya, ada hati nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan banyak kaum muslimin yang telah mengenal hukum Islam pada sebagian urusan mereka tidak mengamalkannya, tidak mempedulikannya, dan mereka menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan hukum tersebut dengan tidak mengamalkannya. Tasfiyah wa tarbiyah. Ila jika demikian, maka kunci kembalinya kemuliaan Islam adalah diterapkannya ilmu yang manfaat. Ya, adalah penerapan ilmu yang manfaat wal qiyam dan menegakkan dan mengamal dan menegakkan amal saleh. Dan ini adalah perkara yang penting yang kaum muslimin tidaklah mungkin bisa sampai kepadanya kecuali dengan menggunakan metode tasfiyah wa tarbiyah. Yang keduanya adalah dua kewajiban yang penting dan agung. Wa aratu bi awwali, dan yang aku maksudkan dengan poin pertama itu tasfiyah, dari dua poin tersebut adalah sejumlah hal. Yang pertama adalah membersihkan akidah Islam dari hal-hal yang asing dari akidah Islam, dari kemusyrikan, pengingkaran terhadap sifat Allah, mentakwil sifat Allah, menolak hadis-hadis yang sahih karena hadis tersebut berkaitan dengan masalah akidah dan yang lainnya. Yang kedua adalah membersihkan fikih Islam dari istiad-istiad yang keliru, yang menyelisih Quran dan Sunnah, dan membebaskan akal dari belenggu taklid dan kegelapan ta'asub fanatik. Apa beda fanatik ta'asub dengan taklid? Maka ta'asub, hakikat ta'asub adalah taklid plus taklid wasiyadah. Taklid itu ikut-ikutan orang. Ta'asub itu ikut-ikutan orang tanpa tahu alasannya, kemudian nyalahkan yang tidak ikut. Itu ta'asub. Wong ini orang bodoh, kan? Karena orang bodoh kan cuma ikut-ikutan. Kewajiban dia cuma sekedar ikut-ikutan saja, ikut kiainya, ikut ustadznya, ya sudah. Ya itu kewajiban dia, nggak perlu noleh orang lain. Nggak perlu noleh orang lain, kemudian menilai orang lain. Yang punya otoritas menilai orang lain kan orang yang berilmu. Ini orang bodoh, sehingga bisanya cuma ikut-ikutan, habis itu nilai orang lain. Kamu kok gak ikut bareng saya toh? Nah, itu namanya ta'asub. Namanya ta'asub. Kalau kamu gak ikut saya, kamu jelek. Kamu menyimpang, kamu sesat. Kenapa? Karena gak ikut jalan saya. Ini namanya ta'asub. Maka ta'asub itu taklid wa ziyadah. Taklid yang lebih dari sekedar taklid. Kemudian yang ketiga, membersihkan buku-buku tafsir, fikih, raqaiq. Raqaiq itu di tempat kita sebutan terkenal adalah Tazkiyatun Nufus, dan yang lainnya dari hadis-hadis dhaif dan palsu, Israiliyat dan mungkarat, hal-hal yang mungkar. Israiliyat adalah cerita-cerita yang berasal dari Taurat. Adapun kewajiban yang kedua yaitu tarbiyah, maka yang aku maksudkan adalah mendidik al-jid al-nasyid, generasi muda di atas Islam yang jernih ini telah bersih dari segala apa yang telah kami sebutkan, dengan pendidikan yang Islam yang benar sejak mudanya. Nu'umah itu atfari. Nu'umah itu halus, atfar itu kuku. Sejak kukunya itu masih lembut. Kapan kuku itu lembut? Bayi. Udah gede kukunya itu kasar. Minum umati atfarhi, sejak mudanya, sejak kecilnya. Tuna ayita atren, tanpa terpengaruh dengan berbagai pola pendidikan barat yang merupakan pendidikan, pola pendidikan orang kafir. Dan satu hal yang tidak diragukan bahasanya mewujudkan dua kewajiban ini menuntut harus ada jerih payah yang besar dan tolong menolong. yang tulus di antara seluruh kaum muslimin, berbagai macam kelompoknya dan personnya, yaitu orang-orang yang yahumuhum haqqan, betul-betul memikirkan bagaimanakah menegakkan masyarakat Islam yang diharapkan. Kulun masing-masing di bidangnya dan di spesialisasinya masing-masing. Perlu juhud, perlu jeripah yang besar di bidangnya masing-masing sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Islam yang benar. Falabudda idza, jika demikian maka tidak boleh tidak hendaknya para ulama yubna perhatian, yaitu orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Islam yang benar harus punya perhatian untuk mendakwai kaum muslimin agar kembali kepada Islam yang benar, memahamkan mereka Islam yang benar, dan membidik objek dakwahnya dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, akan tetapi hendaklah kalian menjadi robbani para pendidik, dikarenakan kalian mengajarkan Al-Quran dan kalian mempelajarinya. Hadza wal halul wahid, inilah solusi satu-satunya. Ya, solusi ini terdapat dalam berbagai macam dalil Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian menolong dan membela Allah, yaitu agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan telapak-telapak kaki kalian. Dan ayat-ayat yang lain yang jumlahnya itu tidak sedikit alias banyak. Maka sebab kaum muslimin itu menang, sebabnya kata Allah, kalau kaum muslimin menolong dan membela agama Allah, itu sebab Allah akan datangkan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka bagaimanakah datangnya pertolongan Allah? Maka satu hal yang disepakati tanpa diperselisihkan di antara kaum muslimin, bahasanya yang dimaksud dengan menolong Allah artinya adalah in amintum bima amarakum bihi, jika kalian mengamalkan yang Allah perintahkan kepada kalian, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Dan di antara dalil yang penting, yang sangat penting, yang menguatkan pesan ini, yang sesuai dengan realita kita, yang kita alami, tamaman betul-betul kita alami, di mana dalam dalil tersebut terdapat waswada dan ilaj, deskripsi tentang penyakit sekaligus obatnya, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jika kalian berjual beli dengan sistem riba, di antara bentuknya adalah jual beli ina, kalian pegangi ekor-ekor sapi, kalian merasa cukup dengan bercocok tanam, yang karenanya kalian tinggalkan jihad, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan yang tidak akan Allah cabut dari kalian kecuali setelah kalian kembali kepada agama kalian. Maka sebab kehinaan kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin tidak mau berjihad, tidak mau berjuang, dan ketika mereka meremehkan aturan-aturan Allah, melanggar riba dan yang lainnya. Maka sebab penyakit kaum muslimin. Faidan, maka jika demikian, bukanlah penyakit kaum muslimin di masa ini kebodohan mereka terhadap ilmu tertentu, yaitu ilmu apa? Fikul waqi. Aku katakan ini mu'tarifan dalam penuh kesadaran, bahasanya semua ilmu yang manfaat bagi kaum muslimin itu wajib sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan tetapi, meskipun fikul waqi itu penting, akan tetapi dia bukanlah sebab kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Bukanlah yang menjadi sebab kehinaan kaum muslimin, lahikau menimpa kaum muslimin, kebodohan mereka terhadap ilmu tersebut yang hari ini disebut dengan sebutan fikul waqi. Namun ilah dan sebabnya sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih di atas adalah karena kaum muslimin meninggalkan beramal dengan hukum-hukum agamanya, yaitu hukum Quran dan Sunnah. Nah, karena itu Nabi katakan, jika kalian jual beli dengan ina, ini mengisyaratkan satu jenis muamalah ribawi yang mengandung tahayul, upaya akal-akalan terhadap syariat. dan kalian memegang ekor-ekor sapi, ini mengisyaratkan perhatian dengan perkara dunia, cenderung pada dunia, dan tidak lagi punya perhatian dengan syariat dan hukum syariat. Dan makna yang semisal terdapat dalam sabda Nabi SAW, kalian merasa puas dengan pertanian dan kalian tinggalkan jihad, inilah buah dari cenderung kepada dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa? Jika dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian perang di jalan Allah, kalian merasa berat. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia tanpa akhirat? Maka tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sangat sedikit. Kemudian sabda Nabi SAW, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari kalian kecuali setelah kalian kembali kepada agama kalian. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat yang tegas bahasanya agama yang wajib menjadi rujukan itulah agama yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Semisal firman Allah Ta'ala, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semisal firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian yaitu Islam. Telah kulengkapkan nikmat kepada kalian dan aku puas Islam sebagai agama kalian. Maka agama yang wajib jadi rujukan, yang wajib jadi acuan kaum muslimin adalah agama yang telah sempurna di masa hidupnya Nabi SAW. Dan di antara komentar dan komentar Imam Malik yang terkenal untuk ayat di atas, terdapat satu hal yang menjelaskan apa yang diinginkan. Imam Malik mengatakan berkenaan dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, semua hal yang bukan agama pada hari itu maka bukan agama pada hari ini. Dan tidaklah baik keadaan akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan yang memperbaiki generasi awalnya. Yang memperbaiki generasi awalnya adalah bimbingan Quran dan sunnah, fikul kitab dan sunnah. Maka itulah yang akan memperbaiki generasi akhirnya atau generasi belakangannya. Ya, demikian yang kita baca di sesi awal dan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beberapa menit.